الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 23 Dzulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis nomor 35 yang berisikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat beliau yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengawali pesannya dengan menyampaikan kalimat yang pertama yaitu ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemarin kita telah sampaikan bahwa jagalah Allah itu artinya apa? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau engkau lakukan itu, niscaya engkau akan mendapatkan balasan. Balasan itu adalah yahfazka. Kalau engkau menjaga Allah, maka balasannya Allah akan menjagamu. Dalam urusan apa? Dalam urusan duniawi dan dalam urusan ukhrawi. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya itu, maka beliau SAW melanjutkan sabda berikutnya. Kata beliau, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Nabi mengulangi sabdanya. Pertama beliau mengatakan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di kalimat yang kedua Nabi SAW mengulangi lagi dengan bersabda ihfazillaha, jagalah Allah. Namun balasan yang Nabi SAW sampaikan tidak seperti di kalimat yang pertama. Kalau di kalimat yang pertama Nabi SAW katakan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, maka di kalimat yang kedua yang Nabi SAW sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya engkau akan temukan Allah berada di hadapanmu. Tujahaka itu artinya di hadapanmu. di depanmu. Sebagaimana yang lebih gamblang lagi dalam riwayat yang lain yang berbunyi amamaka, tajidhu amamak, engkau akan temukan Allah berada di depan, di depan kita. Apa maksudnya? Allah ada di depan kita gitu? Zatnya Allah ada di depan kita seperti itu? Kok diam semua? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Sama aja saya dibolak-balik ya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, "Anna man hafidha hududallahi wa ra'a huquqahu." Barang siapa yang menjaga aturan Allah. Barang siapa yang menjaga aturan Allah dan memenuhi hak-haknya, alias menjalankan perintah, menjauhi larangan, wajadallaha ma'ahu, maka dia akan dapati Allah selalu bersamanya. Dia akan rasakan Allah selalu bersamanya, fi kulli ahwalihi, dalam segala kondisi, haitsu tawajjaha yahutuhu wa yansuruhu, kemanapun dia melangkah maka Allah akan selalu membantunya, akan selalu menolongnya, wa yahfadhuhu, dan akan selalu menjaganya, wa yuwaffiquhu wa yusaddiduhu, dan selalu memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya, memberikan petunjuknya, dan meluruskan langkah-langkahnya. Apa yang jenengan pahami dari ungkapan ini? Apakah yang Anda pahami dari ungkapan ini maksudnya Allah turun terus ada di hadapan kita begitu? Begitu atau tidak begitu? Tidak begitu. Maksud dari Allah berada di hadapanmu, Allah akan selalu membantu kita, melindungi kita, memberikan petunjuk kepada kita. Itu maksudnya. Bukan kok maksudnya lantas Allah Azza wa Jalla turun zatnya terus ada di hadapan kita. Bukan seperti itu. Sebagaimana yang nanti kita akan jelaskan, karena Allah itu berada di atas arsy, nanti kita akan jelaskan lebih panjang lebar. Sekarang kita bahas ini dulu. Jadi maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, engkau akan temukan Allah berada di hadapanmu. Maksud Allah berada di hadapan kita adalah Allah akan membantu kita. Coba ayatnya apa? Intansurullaha yansurkum. Seandainya kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Seandainya kalian membantu Allah, maka Allah akan membantumu. Jadi maksud kebersamaan Allah dengan orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maksud kebersamaan Allah adalah Allah akan setia selalu bersama dengan dia, membantunya, mengurusi urusannya, memenuhi kebutuhannya, membelanya, melindunginya. Ketika ada orang yang ingin berbuat jahat kepada dia, maka Allah akan lindungi orang tersebut dari kejahatan manusia-manusia tersebut. Dan ini senada dengan firman Allah Azza wa Jal yang Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 128. Surat apa? An-Nahl ayat 128. 28. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah Ta'ala akan selamat GPS. Yeah. Mungkin baterainya lobet, tahu-tahu mati. Yo kan bisa pakai ini Ustaz. Apa jenenge? Power bank. Power banknya kelalen ora? Cicas. Ya. Yeah. Enggak bisa. Akhirnya pinjam orang power bank ada. Malah orang ada sinyal. Akhirnya enggak bisa juga. Ya. Yeah. Jadi tetap minta petunjuknya, utamanya, primernya itu sama siapa? Sama Allah. Pokoknya seperti itu. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 128. Ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 62. Ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ketika lagi dikejar-kejar sama sinten? Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam bareng dengan umatnya, bismillah. Sedangkan Fir'aun bareng sama siapa? Bala tentaranya. Dikejar terus. Sampai ternyata mentok kepepet ketemu dengan laut. Ketika ketemu dengan laut itu, maka jamaahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, umatnya Nabi Musa, mereka berkata, Inna lamudrakun. Inna lamutroku. Bahasanya dia kaya-kaya mesti kecekel. Lu mau kemana lagi kan? Mau kemana lagi? Tapi apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Kalla, tidak mungkin. Subhanallah. Tidak mungkin kita akan tertangkap sama mereka. Padahal di hadapannya sudah ada apa? Mau kemana? Melangi, ya orang mungkin. Ke belakang Fir'aun, ke depan laut, mau kemana? Itu kalen. Kalen sih melompat. Ya. Bukan selokan, tapi laut gimana? Kapal enggak ada. Kala, enggak. Gak mungkin kita ketangkep. Itulah apa namanya? Keyakinannya. Kepercayaan dirinya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa percaya diri? Bukan karena kekuatan pribadinya, bukan. Jadi seliru, keliru kalau seandainya kita mengira kita percaya diri dengan kekuatan kita. Oh bukan. Bukan seperti itu. Percaya diri itu seperti Nabi Musa. Mari kita dengarkan. Apa kata beliau? Kala enggak mungkin kita ketangkap. Inna ma'iyya Rabbi. Karena sungguh Allah bersamaku. Jadi orang percaya diri itu karena Allah bersama dia. Bukan karena kemampuan pribadi. Kalau kemampuan pribadi, apa sih kemampuan kita? Wong kita itu makhluk yang lemah kok. Segala sesuatunya terbatas. Otak terbatas, duit terbatas, kekuatan terbatas. Semuanya terbatas. Kita percaya diri, kita optimis karena Allah. Bersama dengan kita. Ini yang dicontohkan sama Nabi Musa alaihissalam. Kalla inna ma'iyya rabbi. tapi tidak mungkin kita akan ketangkap karena sungguh Allah bersamaku, sayahdin. Allah pasti akan kasih petunjuk kepadaku. Allah pasti kasih apa? Petunjuk. Tadi kan kita sudah sampaikan, kalau Allah yang ngasih petunjuk mungkin enggak salah. Enggak mungkin. Saya tanya sama jenengan semua. Sebelum Nabi Musa lari, sebelum Nabi Musa lari beserta dengan umatnya, Nabi Musa sudah dikasih protap sama Allah. Gue ketemu laut kayak gini ya caranya ya. Pukulkan tongkatmu kemana? Laut, terus nanti akan keluar. Kira-kira sudah dikasih protap kayak gitu tuh belum? Sudah dikasih tahu apa ya istilahnya tuh? Kisi-kisi. Apa? Sudah di training, sudah di SOP gitu ya. Kira-kira sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum. Nabi Musa alaihi salam lari gitu aja, lari. Buktinya tidak ada SOP dalam arti petunjuk yang langsung jelas gitu. Buktinya larinya kok malah mentok kemana? Ke laut. Tapi yang membuat Nabi Musa alaihi salam tidak bingung menghadapi masalah yang pelik itu karena dia yakin Allah bersama dengan dia. Karena beliau yakin Allah bersama dengan beliau. Maka jamaah yang kami hormati, seberat apapun ujian hidup yang kita alami, selama kita yakin Allah bersama dengan kita, maka tidak perlu kita galau. Tidak perlu kita merasa bingung. Tidak perlu kita merasa susah. Seakan-akan sudah tidak ada solusi. Pasti ada solusi. Tapi ada syaratnya. Apa? Taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan beri dia jalan keluar, solusi pasti. Ini yang janji siapa? Allah. Kalau Allah yang janji mungkin bohong? Kamu. Kalau manusia yang janji lah mungkin bohong. Majikan bohong sama pembantu mungkin, mungkin bos bohong sama karyawan mungkin, mungkin pejabat bohong sama rakyat mungkin, mungkin ya ketika lagi butuh suara kan ya semuanya asal begitu wis makruk ya dada nggak semuanya kayak gitu. Tapi banyak. Ya. Ini yang janji Allah Azza wa Jalla. Bisa bernapas. Siapa yang ngasih dia nafas? Oh. Kalau orang yang tidak sholat saja diperhatikan sama Allah. Apa maning? Orang yang sholat. Gak mungkin jamaah. Orang yang sholat itu diabaikan, diterlantarkan sama Allah. Gak mungkin. Gak logis sama sekali. Sing orang manut be dikasih makan sama Allah. Masa sing manut? Oh, orang. Tapi kan buktinya lo nganti seperti ini kere boy, Ustaz. Buktinya sampai sekarang saya miskin aja, Ustaz. Itu karena kita mengukur segala sesuatu dengan harta, dengan materi. Ya. Padahal banyak perhatian yang Allah berikan kepada kita jauh lebih mahal dibandingkan materi. Duduknya jenengan di sini nih sekarang. Ngapain? Ngaji. Itu demi Allah lebih mahal daripada materi sebesar apapun. Hidayah. Siapa yang menggerakkan kaki jenengan datang ke sini? Kalau bukan Allah. Siapa yang membuka hati jenengan mau datang ke sini? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk kebersamaan Allah bersama hambanya yang beriman. Jadi hadisnya tadi, jagalah Allah niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Apa maksudnya? Allah senantiasa bersama kita, membantu kita, melindungi kita, memberi taufik kepada kita, dan seterusnya. Ya, dan meluruskan langkah-langkah kita, itu maksudnya. Membantu kita, melindungi kita. Bukan maksudnya Allah itu zatnya ada di hadapan kita. Kenapa demikian? Karena kita kan pindah-pindah. Sekarang jenengan di masjid, besok di sawah, besoknya maaf di kamar mandi, ya atau tidak? Iya. Kalau seandainya kita katakan orang yang bertakwa akan disertai Allah dengan zatnya, loh, kalau pas kita masuk kamar mandi bagaimana? Bahaya kalau seperti itu keyakinannya. Terus Allah bagaimana Ustaz? Allah itu di atas arsy. Ya. Allah itu berada di atas, makanya ketika sujud apa doa kita? Subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Subhana rabbiya, maha suci Tuhanku, Rabbku al-a'la. Napa al-a'la? Yang maha tinggi. Kenapa dikatakan maha tinggi? Kenapa dikatakan maha tinggi? Bukan sekedar tinggi. Ini tinggi enggak? Tinggi enggak ini? Tinggi. Ada yang lebih tinggi dari ini? Ada. Apa? Hotel di Sweet Long Boy. Ada yang lebih tinggi dari hotel? Ada. Apa? Ya, pencakar langit dah, apa? Ya. Ada yang lebih tinggi dari pencakar langit? Apa? Gunung. Lebih tinggi. Itu tinggi tapi tidak maha tinggi. Kenapa Allah dikatakan maha tinggi? Karena Allah paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dibandingkan Allah. Kalau kita keluar dari masjid ini, kemudian kita melihat ke atas di malam seperti ini, maka akan terlihat bintang gemintang di sana. Itu namanya langit. Itu namanya langit pertama. Itu yang diistilahkan dengan as-sama'ud dunya. Langitnya dunia. Langitnya bumi. Itu langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua. Dan jaraknya disebutkan dalam beberapa hadis sekian ratus tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua. Dari langit yang kedua ketiga sama. Ada berapa sih? Ada tujuh. Di atas langit satu ada dua, dua, tiga, empat, sampai tujuh. Berarti langit ketujuh itu tinggi atau tidak? Tinggi, tapi belum maha tinggi. Di atas langit yang ketujuh itu ada samudra. Samudra itu bukan penyebab hujan. Bukan. Kalau hujan itu dari langit pertama, itu dari mana? Kumpulan awan. Di atas langit yang ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy Allah Azza wa Jalla. Dan di atas arsy itu ada Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan itu dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Thaha. Surat apa? Thaha. Dalam surat Thaha ayat 5. Surat Thaha ayat 5. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahim. Bukan Allah di atas arsy, itu sudah cukup. Apalagi kalau dalilnya berapa? Lebih dari 1000. Kurang apa? Ya. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran. Dan banyak. Bukan cuma orang pikir cuma, wah ayatnya kue baik Thaha baik ayat 5. Peran liane. Banyak sekali. Dibilang dari tadi berapa? 1000. Jadi orang tiga waktu, ya cukup waktu ini lah. Kita waktunya terbatas sekali, gimana mau dibawakan 1000 dalil. Temenan gue Ustaz, ya monggo silakan datang ke pondok. Ya. Ada seorang ulama namanya Imam Adz-Dzahabi. Salah seorang ulama besar, mazhab Syafi'i. Beliau ngarang buku judulnya Kitabul Ulu. Kitabu al-Ulu. Kitab pembahasannya tentang tingginya Allah. Itu 2 jilid. 1 jilid tebalnya segini. Berarti 2 jilid segini tebal. Segini tebalnya. Hanya untuk membahas tingginya Allah Azza wa Jalla. Bisa pinjam? Bisa. Nek bisa maca Arab ora apa-apa. Gundul. Duh sing gondrong pe mumet tesat. Mulane sinau. Ya. Coba sekarang kita sering dengar ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Udah, gak usah yang ini mungkin agak jarang orang dengar. Udah ini aja lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat apa ini? Al-Qadr. Ayat berapa? Gampang banget. Wong pertama kali muncul berarti ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya? Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Menurunkannya. Menurunkan apa? Al-Quran. Coba saya tanya. Sesungguhnya kami. Kami di sini siapa? Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan tadi? Saya tanya, menurunkan itu dari mana ke mana? Hah? Dari samping? Namanya menurunkannya dari atas ke bawah. Makanya pakai kata anzalna. Kami yang menurunkan, berarti Allah berada di atas, menurunkan ke bawah. Kita kan sering baca itu kan. Iya Ustaz, dan aku nambah siki ngeh mulane ngaji. Oke. Kita lewat ini Al-Qur'an ya. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Isra Mi'raj. Kisah apa? Isra Mi'raj. Hadisnya sahih Bukhari. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, Allah memerintahkan umat ini untuk sholat. Betul? Berapa kali? 50 kali. Ini kan kisah yang familiar kan? Sering kita dengar. Begitu dapat 50, Nabi turun. Ketemu sama siapa? Nabi Musa. Nabi Musa di salah satu langit. Saya lupa sekarang. Nama atau lupa sekarang saya. Ketemu sama Nabi Musa turun di bawah. Apa kata Nabi Musa? Umatmu enggak akan kuat wahai Muhammad. Umatmu enggak akan kuat. Sehari sholat berapa? 50 kali. Kuat enggak? Mungkin 5 bolong-bolong. Pemening seket. Coba seandainya nih, seandainya 50 nih. Seandainya benar-benar 50, berarti mari kita bagi 24 jam. Berarti saben apa? Ya setengah jam lah misalnya. Coba bayangkan dengan setiap setengah jam sholat keperluannya aja. Nembe harap lebih azan mana? Ya. Masa waktu sholat. Ada masukan belum? Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ketika Nabi Musa memberikan masukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam menganjurkan agar Nabi kita Muhammad SAW menghadap lagi kepada Allah, meminta keringanan. Akhirnya diringankan. Enggak langsung 5. Turun dari 50 turun angka tertentu, kemudian Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW ketemu lagi sama Nabi Musa. Beliau masih mengatakan lagi, umatmu belum kuat. Sampai akhirnya menjadi 5. Ada satu fragmen yang orang tidak memahaminya dengan baik. Ketika Nabi kita Muhammad SAW naik turun. Itu nemui siapa? Nemui siapa? Allah. Berarti kan Allah di atas. Ya. Makanya Nabi SAW habis dari Nabi Musa naik lagi. Ya. Makanya peristiwa itu namanya Isra Mi'raj. Apa sih bedanya antara Isra sama Mi'raj? Apa bedanya? Itu dua perjalanan. Isra perjalanan, Mi'raj perjalanan. Isra itu dari mana? Dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Isra itu perjalanan Nabi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu namanya Isra. Nabi melakukan perjalanan dalam satu malam dari mana? Masjidil haram ke masjidil aqsa. Makanya namanya Isra. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Baru yang kedua namanya Mi'raj. Mi'raj itu adalah dari kata araja. Araja itu artinya naik. Dari Masjidil Aqsa menemui Allah Azza wa Jalla di Sidratil Muntaha. Berarti Allah di mana? Di atas. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang aneh buat para sahabat. Makanya gak ada yang protes kepada Nabi SAW. Baru belakangan ini aja. Di zaman sahabat gak ada yang protes. Bahkan ketika Haji Wada. Apa Haji Wada itu? Perpisahan. Wada itu perpisahan. Nabi SAW khutbah lama. Ceramah lama. Menyampaikan banyak hukum-hukum agama. Setelah Nabi SAW selesai, kata sahabat yang mengisahkan kejadian itu, yaitu Jabir bin Abdullah, Nabi SAW qala bi isbi'ihi sababati yarfa'uha ila sama'i wa yanqutuha ila nas. Begitu Nabi SAW selesai menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat perpisahan beliau dengan umatnya, sahabatnya sekitar 100 ribuan sahabat. Nabi SAW mengacungkan jari telunjuknya ila sama'i, ke langit. Wayang kutuha ila nas. Setelah itu, beliau mengarahkan jari telunjuknya ke orang-orang yang hadir saat itu. Sambil beliau berkata, Allahumma syhad. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, ishad, saksikan. Kenapa Nabi sampaikan itu? Karena sebelumnya Nabi mengatakan, bertanya kepada para sahabatnya, ala hal balagtu, wahai para sahabatku, bukankah aku telah menyampaikan semua yang Allah perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan kepada kalian? Pesan-pesan, wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepadaku, bukankah aku telah sampaikan semuanya kepada kalian? Para sahabat mengatakan, iya wahai Nabi, engkau telah sampaikan, gak ada satupun yang engkau sembunyikan, semuanya sudah engkau sampaikan. Begitu para sahabat menjawab seperti itu, apa kata Nabi? Allahumma syahad, ya Allah, saksikan umatku, para sahabatku, mereka semua telah bersaksi bahwa aku telah menyampaikan amanah yang engkau bebankan kepada aku. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jari Nabi yang mengacung ke langit sambil beliau berkata Allahumma. Itu apa artinya? Itu artinya Allah di atas, makanya Nabi ngacung ke langit. Kemudian beliau mengarahkan jarinya ke orang-orang ke bawah, karena orang-orang itu mengatakan, iya, engkau telah sampaikan. Maka Nabi, Allahumma syahad, ya Allah, saksikan mereka. Sudah mengakui, memberikan persaksian. Amanah telah aku sampaikan semuanya. Gak ada satupun sahabat yang protes sama Nabi SAW ketika ngacung apa? Ke langit. Gak ada. Kenapa? Karena fitrah mereka masih bersih. Banyak orang protes di zaman ini karena ya. Mudah-mudahan Allah jaga fitrah kita. Quran, hadis, tambahin satu lagi, ijma. Apa? Ijma. Ulama itu sudah bersepakat bahwa Allah itu di atas. Dan ijma itu dinukil oleh banyak ulama. Saya akan pilihkan ulama yang sulit ditolak oleh orang Indonesia. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Apa kata beliau dalam kitab Risalatun ila Ahli Tsagr, salah satu kitab yang beliau tulis, di rumah ada tebalnya sekitar segini, halaman 231 sampai 232. Apa kata beliau? Wa ajma'u, dan para ulama telah berijma'. Ijma' itu artinya apa? Sepakat, konsensus. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada khilaf di antara para ulama. Wa ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala 'arsyihi. Dan para ulama telah berijma', telah bersepakat bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas 'arsy-Nya. Kalau sudah ketemu sama ijma, terus mau ngapain lagi? Apalagi sebelumnya ada Quran, ada hadis, ada apa? Ijma terus arep golek apa maning? Ya. Apalagi itulah yang sesuai dengan fitrah. Fitrah itu apa? Mungkin naluri lah. Naluri. Coba sekarang ketika jenengan berdoa, naluri jenengan itu tangannya kemana? Coba. Gimana jenengan doa? Kenapa ke atas? Kenapa? Karena Allah di atas. Kenapa kita enggak berdoa kayak gini? Kenapa kita enggak ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang? Ketika kita minta sama bapak kita, tangan kita kemana? Kemana? Ya tergantung bapaknya di mana. Kalau bapak kita di samping kanan kita, kita akan kayak gini. Kalau bapak kita di depan kita kayak gini. Kalau bapak kita di samping kita kayak gini, samping kiri. Kenapa mesti kita ketika minta sama Allah ke atas? Tangan kita itu selalu terancung ke atas. Karena memang Allah di atas. Itu naluri, sudah naluri. Bahkan orang-orang yang mungkin masih belum bisa menerima tingginya Allah di atas itu, sampai mereka pun kadang-kadang juga kelepasan. Kita harus ingat Allah subhanallah. Mujiri orang yang dhuwur sih, jadi tangannya memang dhuwur sih kepri. Itu naluri, naluri. Gawan bayi wis lah. Bukan paham naluri, gawan bayi. Itu dari kita lahir itu sudah ditanam sama Allah dalam naluri kita. Seperti itu. Jadi jangan melawan naluri. Apalagi menawan Quran, hadis, ijma. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.